Apakah rokok juga dilaknat dari 10 segi seperti khamr? Masalahnya rokok enggak bisa diperes, Bu. Wah, gimana meresnya rokok? Jadi intinya ya enggak harus kita kiaskan lah gitu loh ya. Tapi rokok itu memang enggak boleh. Dari segi apa aja enggak boleh? Dari segi agama. Allah Subhanahu Rasulullah mengatakan la dharara wa la dhirar, tidak boleh memadorotkan diri sendiri dan memadorotkan orang lain. Dan rokok itu dua-duanya terpenuhi, memadorotkan diri dan orang lain. Orang lain juga kena asapnya. Wala tahliku, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tulku bi aidikum ila tahluka, janganlah kamu jatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Itu dari segi agamanya enggak boleh. Al-dharar yuzal, kemadharatan harus dihilangkan. Dari segi ekonomi. Orang kerja, gajinya berapa? Rokoknya berapa? Pemborosan enggak? Pemborosan. Tapi aku enggak boros, aku kaya kok. Enggak apa-apa, beli rokok berapa jumlahnya? Oke, kalau Anda enggak kena itu, Anda kena satunya innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya. Bahwasanya kemubadiran itu adalah temannya. Dari segi sosial, dari segi kesehatan dulu, dari kesehatan para ulama kesehatan, para ahli kesehatan sepakat, mau yang muslim maupun yang kafir, bahkan yang ateis gak punya agama sekalipun, sepakat bahwa rokok itu merugikan. Penjualnya pun setuju, rokok membunuhmu. Ya, jadi kemadharatan rokok itu tidak bisa dibantah, otentik, ilmiah. Jangan rokok. Jadi pulang ini sudah buang rokoknya dia, jangan diteruskan.